Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-qada'u wal qadaru. Al-qada' wal qadar. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Al-khalqu makhluk, amilun berbuat, beraktivitas. Amil itu berbuat, beraktivitas, melakukan maksudnya. Bisabiq ilmihi, dengan dasar ilmu Allah yang sudah sabiq, sudah mendahulunya, sudah sejak dahulu kala. Maknanya kan kemarin disebutkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini bisa biqi qada'ihi wa qadarihi wa ilmihi. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi dengan takdir Allah yang sudah berlalu dan sudah diketahui oleh Allah sejak dahulu kala. Itu makna amiluna bisa biqi ilmihi. Ilmihi kembali kemana? Kembali kepada Allah SWT. Maknanya para makhluk, para hamba ini melakukan perbuatan aktivitas itu sudah diketahui oleh Allah SWT sejak dahulu kala, sebelum dia melakukan. Misalnya Firhan sekarang pakai baju biru dongker. Antum itu pakai baju biru dongker pada hari ini, duduk di samping si Andres, itu sudah sabiq ilmillahi, sudah didahului oleh ilmu Allah sejak dahulu kala, sebelum antum lahir Allah sudah tahu. Pada hari ini ana minum jahe, itu sudah diketahui oleh Allah SWT sebelum kita dilahirkan. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Wa nafidhun, dan mereka umat manusia, nafidhun pasti akan melaksanakannya. Nafidun itu berlangsung, artinya berlangsung melaksanakannya. Lima khalaqhum, sesuai dengan takdir Allah SWT kepada mereka, sesuai dengan khalaq. Khalaq itu kan bagian takdir, kan? Takdir itu kan al-kitabah wal-ilm wal-khalaq min khairin wa syarrin, baik berupa kebaikan atau keburukan. Sehingga apapun yang kita kerjakan di sini itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan al-khalq bagi Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Jadi dari faedah ini aja, pada fakroh ini, pada satu baris ini, kita mendapatkan faedah apa? Maratib al-qadar. Tingkatan beriman dengan takdir, yaitu takdir didasari dengan ilmu Allah dan didasari dengan al-khalq bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada 4 ya. Al-ilmu wal-kitabah al-khalaq wal nene bocor lagi nasin maratibul iman bil qadar, beriman dengan takdir itu ada 4 tingkatan, ada 4 poin dalam beriman dengan takdir. Tidak sempurna seseorang beriman kepada takdir melainkan dengan 4 tingkatan tadi. 1, 2, 3, 4. 1 al-ilm, apa maknanya? Maknanya kita nah bocor ketinggalan di Demak Dil. Beriman dengan takdir itu harus ada padanya 4 perkara. Sebutkan 1, 2, 3, 4. Dan maknanya masing-masing. Nah, bocor. Ketinggalan di klinik. Dokter 24 jam. Mus'ab. Nuridul jawab minka minar ro'sila minal kuros. Nah, ingat ucapan Syekh Usama Al-Hamri. Nah, di salah satu daurah beliau menyatakan nuridul jawab minkum minar ro'sila minal kuros. Aku ingin jawaban dari kalian dari kepala, bukan dari kertas. Dari kuros tuh, kuros tuh buku catatan artinya. Apa? Nana bocor galon. Mas Ujang. Nah, ketinggalan di mobil. Faiz. Nah, situasi. Apa yang lupa satu? Yang keempat. Yang keempat. Coba jelaskan deh. Yang satu ilmu, apa maknanya ilmu? Annallaha ya'lamu bi kulli umurin. Ya, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lam bi kulli umurin. Shaghiraha wa kabiraha. Baik yang perkara yang kecil, yang besar, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua? Al-Khalaq. Apa makna Al-Khalaq? Allah SWT menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di alam semesta melainkan semuanya adalah ciptaan Allah SWT. Yang ketiga? Al-Kitab. Al-Kitab. Apa kitab? An-Allaha huwa alladhi kataba qabla khamsina atasana min qabla yahluqa samawati wal ardh. Allah SWT mengimani bahwasanya Allah SWT kataba maqadirul khalaq. Ya. Sebelum mencatat, menulis takdir makhluk ini di Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sejarah berapa? 50 ribu tahun. Yang keempat. Satu, Baqiyah Wahid. Masyiah. Masyiah. Yang keempat adalah masyiah. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la yamlikuna li anfusihim min at-ta'a naf'an. Dan mereka umat manusia layam dikun di anfusihim minato anaf'an, mereka umat manusia tidak memiliki kemanfaatan terhadap diri mereka dari ketaatan tadi, tidak bisa memiliki kemanfaatan terhadap diri mereka dari ketaatan-ketaatan yang mereka kerjakan. Maknanya, tatkala mereka mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut, mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya. Difahami? Jangan mentang-mentang antum mengerjakan ketaatan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, antum memiliki kuasa dalam memberikan kemanfaatan terhadap diri antum. Tidak bisa. Buktinya, berapa banyak orang, dari sini antum pahami baik-baik, berapa banyak orang yang sudah menjalankan ketaatan, tapi dia masih miskin, iya benar? Katanya kalau banyak-banyak taat, rezeki lancar, iya benar? Ini menjawab iskal. Iskal sebagian orang, inilah taat, ya Allah, katanya. Tadi sholat tahajud, sholat sunnah, puasa, dakwah, ngajar anak-anak ngaji. Masih miskin katanya kalau banyak-banyak taat tuh berduit. Gimana? Jawabannya, ketaatan yang engkau kerjakan itu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan terhadap dirinya antum. Yang mendatangkannya siapa? Adalah Allah SWT. Intinya balik-balik ke takdir. Difahami? Itu tadi. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyah an hadaf'an. Juga mereka umat manusia tidak akan mendapati menolak madarat tatkala berpaling dari kemaksiatan. Difaham? Maka tatkala mereka sarful maksiyah ana memalingkan kemaksiatan dari dirinya tadi, juga tidak bisa menolak madarat. Ada orang ya sudah tidak, masya Allah dia tidak makan perkara yang haram, menjaga dari maksiat. Tahu-tahu masih kemalingan. Ya benar. Katanya kalau wakana abuhuma solihah, bapaknya soleh, dijaga anaknya. Ini laki tuanya lah soleh, rumah masih kemalingan. Ya enggak? Lah jaga, katanya kalau kita menjalankan ihfadillah yahfadka, kita menjaga syariat Allah, Allah menjaga kita. Inilah rajin menjaga ketaatan, parkir motor di masjid masih maling wong. Jawabannya apa? Ini tadi. Kemaksiatan yang kita tinggalkan tetap enggak bisa menolak madarat yang ada pada kita. Intinya balik-balik ke takdir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita cuma apa? Itu bertaubat. Memerintahkan untuk menjalankan ketaatan. Adapun masalah urusan mendatangkan madarat pada diri kita atau mendatangkan manfaat pada diri kita, menolak madarat pada diri kita, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kata Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, aqul khalaqallahu al-ibadah wa anfadha fihi ma masyiatahu wa hakama fihi bi adlihi. Allah menciptakan hamba-hambanya, wa anfadha fihi masyiatahu, dan Allah menjalankan, melangsungkan pada mereka kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan makhluk, Allah yang menjalankan, merealisasikan apa yang Allah inginkan. Difahami? Allah ciptakan nasihin. Sudah jadi nasihin seperti ini, wajahnya nasihin. Dan Allah yang melangsungkan, merealisasikan apa yang Allah kehendaki pada nasihin. Kalau nasihin ingin A, ingin B, itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Setelah Allah menciptakan kita, aktivitas kita pun yang ada pada kita sampai kita mati itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Wa hakama fihim bi adli, dan Allah hukumi pada mereka tadi sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Contoh gambaran. Seseorang sudah diciptakan oleh Allah, dulunya tidak ada, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada dia dari seorang bayi. Bayi kan dilahirkan seorang fitrah ya. Tapi Allah menghendaki ketika dia dewasa, dia adalah beragama seorang Nasrani. Terus ternyata sampai menjadi pendeta. Kemudian mati di atas kekufuran. Ini kan Allah ciptakan, Allah langsungkan apa yang Allah inginkan, kemudian Allah hukumi dia. Zalim enggak? Jawaban enggak. Itu adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Jangan ada yang menyatakan Allah zalim, masa menciptakan makhluk kemudian diazab. Nah, ini enggak. Jawabannya itu adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu qad ja'ala li'ibadihi masyi'atan wa ikhtiyaran. Akan tetapi Allah sungguh telah menjadikan pada hambanya tadi masyi'ah wa ikhtiyaran. Menjadikan apa? Masyi'ah. Kehendak dan ikhtiar, pilihan. Memang kehendak kita itu dibawa kendali Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada diri kita iradah. Ya benar. Andres pagi ini pengen pakai baju merah, itu kan kehendak antum kan? Ya enggak? Antum nak begawi, nak idak, itu kan kehendak antum. Punya ada keinginan, apa buktinya? Itu gampang sekali. Seseorang buktinya kalau kita punya kehendak, kita punya ketika masuk pasar, kita itu ada ingin milih kan? Ya benar? Nah, milih buah ini. Ketika antum beli buah, menunjukkan antum itu punya iradah. Ketika antum datang ke toko buah di pasar itu, antum ngangkat buah, pilih. Ya benar? Berarti antum punya iradah. Ketika antum milih ini tadi, jadi 1 kilo, itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri antum. Belinya cuma 1 kilo, enggak jadi 2 kilo. Contoh yang lain. Seseorang punya iroda, ingin berangkat. Irodahnya ana dari Demang Lebar Daun itu ke Saku ini pengen naik motor. Ya, nasihin bu motor, Faiz bu mobil, ana naik motor. Tapi irodahnya Allah SWT, masyianya Allah SWT mengendaki ana naik mobil. Motor macet, gak lah diengkol. Mati, mogok. Contoh gambaran. Irodah kita gak lepas dari irodahnya Allah SWT. Seseorang ingin menikahi si ah fulana, tetapi memang iradah Allah SWT tidak menginginkan dia menikah dengan si fulana. Ternyata si fulana kepincut dengan si B yang ternyata lebih ganteng, lebih dompetnya tebal kiri kanan. Kalau dompetnya antum cuma sebelah sebelah kantong tipis, itu dompetnya kiri kanan, kantong saku sirwal tempur itu kan, koceknya lebih besar. Nah itu tadi sudah kepincut sama yang lain, itu sudah takdir ya. Makanya kalau seseorang beriman dengan takdir, dia lapang. Kata Syekh Mukbil, di antara buah beriman dengan takdir, roha batu sadar, lapang dadanya tadi, roha, tidak jadi beban, hidup ini santai, lapang sekali. Itulah takdir. Nah, jadi dia tidak ada istilahnya, sudah lapang, santai. Ya. Kemudian, fahum yakhtarun at-ta'a awil maksiyah. Mereka umat manusia, yakhtar, bisa memilih ketaatan dan kemaksiatan atau kemaksiatan. Ya benar, bisa milih kan kita kan? Wahum yakhtaruna sabila sa'adah awis syaqawah. Mereka umat manusia bisa memilih jalan kebahagiaan dan jalan kesengsaraan. Kalau pengen bahagia yo beramal soleh. Kalau pengen sengsara banyak-banyaklah maksiat, kaget digebuk sama malaikat. Itu baik. Walakinnahum fi dzalika la yakhrujuna an iradatihi. Akan tetapi mereka pada perkara tersebut tidak akan bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Nyambung Mas Ujang. Antum Mas Ujang punya kehendak, bisa milih. Antum pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Pengen kaya. Pengen jadi orang kaya? Pengen. Nah, menunjukkan antum punya keinginan. Tapi keinginan kita itu tidak bisa lepas dari keinginan Allah SWT. Kalaupun antum berupaya, ada usaha untuk kaya, kerja siang malam banting tulang. Ada kan orang seperti itu kan? Pagi dia kerja, balik begawe nyari duit tambahan lagi, ngojek. Masih miskin. Usaha itu, usaha ini masih seperti itu. Maka itu menunjukkan apa? Ikhtiarnya dia tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yastaqiluna bi masyiatihim an masyiatihi. Mereka umat manusia la yastaqilun, tidak bersendirian. Bi masyiatihim, dengan masyia mereka, an masyiatihi, dari masyianya Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Amruhu, yakni al-amrul kauni. Perkara Allah yang sifatnya kauni, qadari, takdir, fihim, pada mereka, nafidun, pasti akan berlangsung. Wa qadaruhu alaihim jarin, dan takdir Allah pada mereka tetap akan berjalan. Wa kullun minhum ila ma katabahu lahum au alaihim sa'irun, dan masing-masing mereka kepada apa yang Allah tak tuliskan untuk mereka berupa kebaikan, katabahu lahum, Allah takdirkan, tuliskan untuk mereka, lahum itu Allah takdirkan kebaikan untuk mereka, awalahim atau takdirkan keburukan untuk mereka, sahirun, tetap terjadi. Difahami? Segala sesuatu yang Allah tulis untuk mereka, baik berupa kebaikan atau keburukan, sahirun, pasti terjadi. Difahami? Nyambung? Wa nu'min bi anna Allah la yadhlim ahadan. Kita imani bahwasannya Allah tidak menzalimi seorang pun. Difahami? Ai zalim Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah banting tulang nyari duit. Masih miskinin tadi. Oh, enggak boleh seperti itu. Ai zalim Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam neraka. Enggak boleh. Wa annas anfusahum yadhlimun. Namun umat manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Faman hudiya fau bi fadlillahi hudiya. Maka barang siapa yang diberi hidayah, diberi petunjuk, maka dia adalah orang yang diberi petunjuk bi fadlillah, dengan keutamaan Allah. Wa man syaqiya fa huwa bi adlihi syaqiya. Barang siapa yang sengsara, maka dia sengsara dengan sebab keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ma'a dzalika ja'ala Allahu lahum al-ikhtiyara wal masyi'ata allati yadinuhum biha. Dan mereka bersamaan hal tersebut tetap Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka al-ikhtiyar, keinginan, wal masyi'ah, dan kehendak, allati yadinuhum biha, yang mereka itu berkeyakinan atau beragama dengannya. Lahu fihi al-hikmatul baligh, bagi Allah pada mereka itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Walahu alaihim al-hujjah ad-damirah, dan bagi Allah atas mereka ada hujjah yang mematahkan, memutus perkara, hujjah yang tidak bisa terelakkan lagi, itu namanya damirah, tidak bisa ngeles gitu loh dengan hujjah tadi. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alu. Mereka ditanya atas apa yang mereka lakukan dan mereka tidak ditanya. Itu afan. La yus'alu, dia Allah tidak ditanya atas apa yang dia kerjakan, namun mereka yang ditanya. Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila wa imma syakiran wa imma kafuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnal insana min nutfatin, kami ciptakan manusia dari nutfah, sperma, amsyaj, ya, sperma yang sudah berketumpal itu tadi, bercampur. Nabtali, tujuannya untuk kami menguji mereka. Jadi diciptakan manusia tujuannya apa? Untuk diuji. Faja'alnahu sami'an basiran, kami ciptakan untuknya, kami jadikan dia itu sami', bisa mendengar, bisa melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami berikan petunjuk kepada dia suatu jalan, sabil, ya, kami kasih bimbing, inilah jalannya, imma syakiran wa imma kafuran. Hadainahu, hidayah di situ hidayah makna apa? Hidayah apa? Irsyad, taufik, irsyad, taufik, taufik dah pergi, dah dia lagi belembang. Hidayatul bayan. Tuh, cobalah satu-satu jawab antum. Idil. Gampang sebenarnya itu. Hidayah di situ. Hidayah di situ, hidayah apa? Antum hidayatul taufik. Sudah, Faiz hidayatul taufik. Nasihin hidayatul bayan wal irsyad. Kalau idil Dia sudah apa dulu? Idil. Hah? Lah adri ini 10 ilm atau ini 10 jawab? Mus'ab. Hidayah apa? Bayan. Hidayah tul bayan. Firhan, Firhan. Irsyad. Irsyad sama hidayah bayan irsyad sama. Berarti cuma faiz dewe. Hidayah itu taufik. Yang tepat adalah hidayatul bayani wal irsyad. Gampang itu sisi pendalilannya kan apa? Imma syakiran wa imma kafuran. Kami cuman jelaskan. Kami cuman bimbing. Jalan yang lurus tuh seperti ini. Namun ternyata ada yang pilih, ada yang kufur, syukur, ada yang kufur itu tadi. Sama seperti ayat wa ammas samud fahadainahu fastahabbul ama alal huda. Adapun Samud, kami sudah bimbing dia kepada jalan yang benar. Namun dia memilih jalan yang buta. Ya, dibandingkan hidayah. Difahami? Sisi pendalilannya gampang ya. Wa in inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafuran. Maksudnya kami bimbing saja, ini jalan yang lurus. Namun kenyataan ada yang kufur, ada yang bersyukur. Wa na'taqid, dan kita meyakini. Sabar ya, sabar. Baru jam 7 loh. Bi annal qadariyata dhalun, bahwasanya qadariyah adalah orang-orang yang dhalun, sesat. Wahum yanqasimuna ila qismain. Mereka qadariyah terbagi menjadi dua. Jadi qadariyah ada dua. Dafa. Nyalain kipas. Yang kecil beda nih. Jangan yang kenceng-kenceng. Nah. Yang pertama, nufatul qadari. Nufatul qadar. Jadi qadariyah ada dua. Yang pertama, nufatul qadar. Alladzina yaqulun nufatul qadar, orang yang meniadakan takdir. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Atau mereka mengatakan yaqulun innallaha khalaqal khair. Allah itu cuma menciptakan kebaikan. Walam yakhluq asyarr, dan tidak menciptakan keburukan. Allah menginginkan seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau keburukan itu adalah sesuatu yang tidak Allah inginkan. Masya Allah, luar biasa bahasa seperti ini. Sambil ceramah berapi-api tadi. Semua kebaikan yang kita dapatkan adalah datang dari Allah SWT. Adapun keburukan-keburukan ini adalah hakikatnya sesuatu yang tidak Allah SWT inginkan terjadi di malam semesta ini tadi. Oh, bahasanya. Masya Allah. Qadariyah masuk masjid. Wa qaddara ta'ah. Allah mentakdirkan ketaatan kata mereka. Wa lam yuqaddir al-maksiyah, dan Allah tidak mentakdirkan maksiat. Haula'i madhhabum batilun. Mereka ini mazhabnya adalah mazhab yang batil. Di situ ada faedah. Hadza raddun 'alal qadariyah. Ini adalah bantahan terhadap qadariyah. Alladzina yaz'umun, yang mereka mengatakan, mengklaim, menganggap za'ama yaz'umu, itu artinya dhanna, za'ama itu menduga, mengira, hasibah. Namun kalau dalam Al-Quran ketika disebutkan za'ama alladhina kafaru, za'ama, za'ama, za'ama, semuanya kebanyakan bermakna iftaro, berdusta. Contoh ayat za'ama alladhina kafaru allayyub'asu, orang-orang kafir menganggap mereka tidak dibangkitkan, dusta. Kenapa? Dusta. Karena kenyataan hakikinya adalah mereka pasti akan dibangkitkan. Allah la ya'lam al-ma'asi hatta takuna. Katanya mereka, Allah tidak mengetahui kemaksiatan yang terjadi sampai maksiat itu terjadi. Waqad sa'ala al-Muzani syaikhahu asy-Syafi'i, dan sungguh al-Imam al-Muzani pernah bertanya kepada gurunya. Siapa gurunya? Al-Imam asy-Syafi'i. Faqal, ya Abu Abdillah, man al-Qadariyah? Wahai Abu Abdillah, siapa itu Qadariyah? Faqal al-Muzani atau al-Imam asy-Syafi'i mengatakan, humul ladzina yazumun, al-Qadariyah itu adalah orang-orang yang menganggap annallaha la ya'lam al-ma'asi hatta takun. Qadariyah itu adalah orang yang menganggap Allah tidak tahu suatu kemaksiatan sampai maksiat itu terjadi. Akhrajahul Baihaqi fi manaqib asy-Syafi'i. Difahami? Wallahu subhanahu wa ta'ala qad akhbarana bi annahu khalaqal ibad. Bahwasannya Allah SWT telah mengabarkan kepada kita, bi annahu khalaqal ibad, bahwasannya dia telah menciptakan hamba-hambanya, wa qaddara a'malahum, dan Allah menakdirkan amalan-amalan mereka. Apa dalilnya Allah menciptakan makhluk dan Allah menciptakan perbuatan hamba? Faiz, Allah menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan kita. Allah khalaqa kulla syai. Boleh yang lain? Kulla syai itu umum. Wa khalaqa kulla syai'in fa qaddarahu taqdiran. Umum. Yang lain? Nasid. Lupa lagi, tinggal di mana tuh? Kasih. Mus'ab. Hah? Dalil dari Al-Quran, Allah menciptakan kita dan perbuatan kita. Tinggal di kampus. Dalil. Apa? Yang ketiga. Apa itu? Yang semalaman seperti ini. Al-Araf yang kul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha. Ada lafaz pendek sekali ayat yang lebih pendek. Innallaha khalaqa kulla syai'in qadar. Ada ayat ini syarif tahu kan. Ada ayat ini. Wallahu khalaqakum. Wallahu khalaqakum. Wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun. Wa ma itu ma-nya apa namanya? Ma masdariyah. Wallahu khalaqakum wa ama lakum. Iya apa enggak takdirnya? Nah, gitu. Nah, ini tadi. Kayaknya memang perlu antum harus banyak ditanya ayat ini tadi, ya. Insyaallah di setiap daras, insyaallah setiap ayat yang di setiap pelajaran ini nampaknya perlu ada murojaah ayat atau anu supaya terbiasa. Allah menciptakan hamba, menakdirkan amalannya, wahum la yumkin ayyakhruju an qadarillahi ta'ala, mereka tidak mungkin keluar dari takdir Allah. Faman qala inna Allah khalaqal khaira walam yakhluq asyar faqad dhalla, maka barang siapa yang menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan kebaikan dan tidak menciptakan keburukan, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat. Wal irada iradatani, iradah itu ada dua iradah. Iradatun syar'iyyatun, yang pertama iradatun syar'iyyah. Habib, antum nyambung pelajaran-pelajaran di sini? Tidak. Tidak. Yang mana yang antum nyambung? Hakikat tadi nyambung. Sama yang pertama tadi. Oh, nyambung masalah tauhid ya. Jadi enggak apa-apa. Iradatun syar'iyyah. Iradatun qadariyah kauniyah. Tapi enak noh Abid ya. Yang nyambung dia nyambung, yang enggak nyambung enggak kata dia merasa tantangan. Enggak ada. Anak sayang ya sebagian ikhwan jenguk belajar coba di sini mundur. Dalam artian kalaupun enggak paham galau minimal ada yang paham lah ya. Iya enggak? Enggak walaupun enggak 100% enggak paham. Ada minimal 5%. Lumayan lah kan. Abid benar yang ini enggak paham yang dua paham katanya kan. Enggak ada dia, santai hidup. Jadi beban dia. Iradah itu ada dua. Iradatun syar'iyyah, iradatun qadariyah kauniyah. Ada iradah syar'iyyah, ada iradah qadariyah kauniyah. Qala ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yardha li'ibadihil kufra wa in tashkuru yardhahu lakum. In takfuru, jika kalian kufur, fa innallaha ghaniyun 'ankum, sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap kalian. Wala yardha li'ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha kepada hambanya suatu kekufuran. Wa in tashkuru yardhahu lakum, kalau kalian bersyukur Allah ridha kepada kalian. Allah ridha enggak terhadap kekufuran? Enggak ridha kan? Kenyataan kekufuran terjadi apa enggak? Terjadi. Faman qala bihadzal qaul alladzi sabaqatil isyaratu ilaihi, barang siapa yang menyatakan dengan pernyataan ini yang telah lalu isyarat padanya, itu pernyataan apa? Di situ disebutkan di talik annallaha khalaqal khaira wa lam yakhluq asyar, pernyataan yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan tidak menciptakan keburukan. Wa qaddara at-ta'a wa lam yuqaddir al-ma'asi, dan menyatakan Allah mentakdirkan ketaatan tidak mentakdirkan kemaksiatan. Faqad asbata khaliqain, maka sungguh dia telah menetapkan dua pencipta. Ya benar? Kalau dia mengatakan Allah menciptakan kebaikan dan Allah tidak menciptakan keburukan, berarti dia menyatakan apa konsekuensinya? Keburukan diciptakan oleh siapa? Oleh makhluk. Berarti Allah yang menciptakan kebaikan. Maksiat diciptakan oleh siapa? Makhluk itu sendiri. Difahami? Berarti ada dua pencipta. Pencipta kebaikan sama pencipta keburukan. Inilah yang disebut dengan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi menyatakan ada dua Tuhan. Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan pencipta keburukan. Bahkan lebih buruk dibandingkan apa? Majusi. Kenapa? Majusi cuma menetapkan dua Tuhan. Kalau ini mereka menetapkan masing-masing orang menciptakan perbuatan tersendiri. Berarti konsekuensinya setiap perbuatan buruk itu diciptakan oleh hamba masing-masing. Ya. Waqad akhbarallahu azza wa jalla 'anil jin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang jin, annahum qalu, bahwasanya mereka jin menyatakan, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jin menyatakan, wa anna la nadri, kami tidak tahu, asyarrun urida biman fil ardi, apakah keburukan urid yang diinginkan terhadap orang yang ada di muka bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah kebaik petunjuk yang Allah inginkan kepada mereka, yang Allah yang Rabb mereka inginkan kepada mereka di muka bumi ini tadi. Lihat ini adab ya. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan keburukan, tapi tidak boleh keburukan tadi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaksiatan. Namun tidak boleh dinisbatkan dengan menyatakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemaksiatan di muka bumi ini tadi. Secara penisbatan. Difahami? Antum cukup yakini Allah yang menciptakan keburukan. Difahami? Namun keburukan jangan antum nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mimbab al-adab. Makanya Rasul menyatakan wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau. Difahami? Kecuali iblis. Iblis mengatakan apa? Fabi'izzatik. Ya. Apa gimana iblis menyatakan? Fabima aghwaitani. Dengan sebab engkau menyesatkan aku ya Rabb. Dia nisbatkan al-riwayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyesatkan aku. Secara kenyataan memang Allah yang menyesatkan ya. Seluruh keburukan, kesesatan itu semua ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Nyambung kan? Ya, yang lain nyambung. Ya. Makanya jangan ya Allah engkau adalah zat yang memberikan hidayah kepada hamba-hambamu dan engkau juga yang telah menyesatkan hamba-hambamu, maka berikanlah petunjuk orang-orang yang engkau sesatkan. Menisbatkan keburukan tidak diperbolehkan. Difahami? Makanya ya semuanya yang keburukan itu semuanya Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala Rasul menyatakan apa? Wa may yudzil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan enggak ada yang bisa memberi kesesatan. Yang menyesatkan hambanya siapa memberi petunjuk? Wa may yudzil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Enggak ada petunjuk orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu memang Allah Subhanahu wa taala. Wa may yahdillah fala hadiyalah. Wa may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudhillalah fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan kesesatan, sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Ini kan menunjukkan apa? Hidayah asalnya dari Allah, kesesatan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Itu semua yang kita yakini. Namun nisbatul ad-dhalalah ila Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperbolehkan. Difahami? Fal amal yunsab ila al-ibad. Amalan perbuatan dinisbatkan kepada hamba. Kasban wa ikhtiyaron sebagai bentuk kasb. Perbuatan, ikhtiar, keinginan. Ma'annahum la yakhrujuna an qadari lafihim. Bersamaan mereka tidak keluar juga dari takdir Allah pada mereka. Wa bihadzal kasb wal ikhtiyar yu'akhidhuhumullah. Dan dengan sebab kasb dan ikhtiar seperti ini Allah menghukum mereka, mengazab mereka. Wa dalilu 'ala dzalik, dan dalil akan hal tersebut qauluhu subhanahu wa ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-An'am ayat 110, kata Allah Subhanahu wa taala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kami yang membolak-balik hati mereka dan pandangan mereka. Di sini juga yang menunjukkan bahwasannya hidayah kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah, ya hidayah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesesatan, maka kesesatan yang akan terjadi pada seorang hamba tersebut. Kemudian kama lam yu'minu bihi awwal marratin, sebagaimana mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada awal kalinya. Afida itu jamak dari fuadnya, hati. Pertanyaan, awwala marratin. Awwala marrah, awwala. Sebagai apa? Nasin. Maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak atau maf'ul mutlak? Ya, naib maf'ul mutlak. Kalau marrah itu kan maf'ul mutlak ya. Itu tadi. Wanadharhum, wanadharhum natrukhum, dan kami tinggalkan mereka fi tughyanihim, pada kekufuran mereka ya'mahun, dalam keadaan bingung. Mau dikasih tanya, tanya lagi dulu antum. Karena kita tidak merujuk nahu dong. Ya mahun sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Yakin. Hal dari mana? Fi tughyanihim. Ya, datang setelah ma'rifat. Hal dari him, jumlah ba'dal ma'rifah. Hal. Kalau jumlah setelah nakirah sifat. Wa qawlu falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling maka sesat Allah, maka tatkala mereka menginginkan kesesatan maka Allah sesatkan hati mereka. Wa min lawazim qaulihim. Itu jelasnya ayat tadi zaghu, berarti mereka yang menginginkan kesesatan Allah sesatkan. Azagh, berarti kesesatan itu berasalnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan. Namun dasarnya karena mereka sendiri yang ingin melakukannya. Intinya tidak lepas, tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lam yu'minu, mereka sendiri yang enggak mau beriman kan? Wa min lawazim qaulihim. Nah, konsekuensi pernyataan mereka itu annahu yaqa fi mulkillahi ma la yuriduhu. Bahwasannya terjadi ada pada kerajaan kekuasaan Allah sesuatu yang Allah tidak inginkan. Ya, fayakunu magluban, sehingga kondisinya Allah sebagai orang yang maglub, sebagai zat yang maglub. Fayakunu magluban, sehingga Allah SWT kondisinya magluban, yang terkalahkan. Wahadal qaul qaulun batilun, pendapat ini adalah pendapat yang batil. Jelas. Masa ada di bawah kendali alam semesta ini sesuatu yang tidak Allah inginkan? Contoh gambaran maksudnya. Kita pengen masuk ke suatu wilayah yang kita itu tidak diperbolehkan masuk ke sana. Tahu-tahu kita masuk, berarti kita kan bisa hidup bernegara dalam suatu negara. Contoh misalkan dilarang punya pemahaman paham tertentu di suatu wilayah, tiba-tiba kita bisa menegakkan pemahaman tersebut di wilayah tadi, menunjukkan apa? Kekuasaan yang ada di wilayah tersebut adalah lemah kan. Nah, ada sesuatu yang Allah tidak inginkan tiba-tiba ada di bawah kekuasaan Allah. Katanya Allah SWT memiliki alam semesta, ada sesuatu perbuatan yang tidak Allah inginkan, berarti kan Allah SWT terkalahkan kan. Ini lawazim batil. Wa ashabu hadzal qaul radda alaihim Ibnu Umar. Orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini telah dibantah oleh Abdullah bin Umar. Di situ Abdullah bin Umar Ibnu Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman wulida ba'dal bisah ba'dal bi'sa an-nabiyyu Abi Yazir, dilahirkan setelah diutusnya nabi beberapa saat. Wastu sagira yaum Uhud, masih dianggap kecil pada perang Uhud, masih budak kecil. Wa huwa ibnu arba asyarah sanah, umurnya baru 14 tahun. Wa huwa al-abadila al-mukthiru mukthirin minas sahabah. Di beliau termasuk al-abadilah, orang-orang yang banyak meriwayatkan dari kalangan para sahabat, disebut dengan al-abadilah. Ada 4 orang, yaitu Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ibn Umar, satu lagi Abdullah ibn Abbas. Abbas, Abbas maksud enggak? Wa kana min asyaddin nasi ittiba'an lil athar. Beliau adalah orang paling getol semangat dalam mengikuti athar. Kalau antum sekarang yang kokoh-kokoh itu masih belum sekokoh Abdullah bin Umar. Sampai diriwayatkan itu kalau jalannya udah jalan, jalannya Rasul itu bekas injakan Rasul, diinjak sama dia. Sampai kalau ada pohon, Rasul pernah sholat di situ, singgah, safar, singgah di situ, dia singgah di situ. Ittiba' lil athar. Mata sanata 73 fi akhirha. Au awal allati saliha. Hina qala lahu dzalika ar-rajul, ketika ada seseorang yang berkata kepada Abdullah ibn Umar. Hina qala lahu dzalika ar-rajul, ketika seseorang berkata kepada Abdullah bin Umar. Nah, ada laki-laki yang berkata qala lahu, ketika laki-laki itu berkata kepada Abdullah bin Umar. Siapa laki-laki itu? Mereka ada 2 orang. Siapa namanya? Siapa namanya? Yahya atau Yahya ibn Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman. Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Antum pengen tahu hadisnya? Antum buka Asbabul Wurud penyampaian hadis Umar bin Khattab. Hadis Arba'in yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril itu kisahnya tuh, kisah alur ceritanya. Jadi Humaid bin Abdurrahman sama Yahya bin Ya'mur berangkat umroh atau haji. Atau antum buka Sahih Muslim, kalau punya Sahih Muslim, hadis pertama dalam kitab Sahih Muslim, carilah tuh di sana. Hadis pertama dalam Sahih Muslim, datanglah Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur. Kita mudah-mudahan kita ketemu sahabat Nabi. Kita bertanya katanya tentang kejadian di Basra. Ada orang yang menyatakan annal amra unuf. Allah tidak tahu suatu perkara melainkan kalau sudah terjadi. Ketemu Dil? Ketemu? Tidak. Nah, Humaid bin Abdurrahman sama Yahya bin Ya'mur. Ketemulah dekat masjid kalau tidak salah. Mereka bertanya. Barulah Abdullah bin Umar menyampaikan. Sampaikan yang disebutkan di buku ini. Kemudian bawakan, aku dulu mendengar bapakku begini dan begini, sampailah hadis Jibril yang panjang itu tadi. Yang jelasnya ikhwan, antum talabatul ilm, al-ilmu itu didapatkan dengan 2 cara. Al-awwal bitalaqi, hadha huwal asl, wasani bil qira'ah. Ya, dua-duanya itu harus ada. La yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Salah satu dari keduanya tidak bisa lepas dari yang lain. Ya. Terkadang seseorang tidak atau belum Allah mudahkan atau memang tidak Allah takdirkan bisa rehla dengan para ulama di luar negeri. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bisa mengalahkan orang yang kuliah di Jamiah Islamiyah atau belajar di Rosa di Markis Yaman. Kalau dia jujur, ikhlas, ijtihad sungguh-sungguh, bisa. Ya, enggak ada jaminan belajar di Darul Hadis di Yaman itu orang yang pintar. Itu cuma wasilah. Tidak ada jaminan belajar di Jamiah Islamiyah orang yang pintar. Itu semua kadang syubhat. Kalau anak katakan syubhat, menganggap belajar di Yaman, belajar di Jamiah Islamiyah adalah pasti pintar. Oh, enggak, itu syubhat, syubhat syaitan. Kenapa? Itu cuma fasilitas. Intinya balik-balik ke person. Sama pondok pesantren di Indonesia ini. Anak-anak masuk pondok ini baik. Ustadznya senior. Coba lantum, kalau banyak tidur sama baik. Anak-anak di kampus ini sama baik. Anak-anak di rumah belajar ini baik. Tapi anak tak tidur, anak murojaah segala macam. Insya Allah jadi. Sama baik. Antum nak arahlah dimanapun, itu cuma sekedar fasilitas. Setiap pondok, setiap ma'had, setiap jami'ah, itu punya program, kadang trik-trik khusus. Metode-metode khusus. Terkadang metode ini mujarab, bermanfaat. Terkadang tidak bermanfaat bagi orang-orang yang tidak bisa mengambil faedah. Jadi harus banyak baca. Ya, silakan. Yang ada aktivitas, silakan. Katanya laki-laki tersebut siapa? Yahya bin Ya'mur atau Humaid bin Abdurrahman. Dia mengatakan, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'unal Qur'an. Wahai Abdullah bin Umar, sungguh telah nampak di kampung kami, bahasa kita, qibalana itu di arah kami. Maksudnya itu di kampung kami, di dusun kami. Sekelompok manusia yang baca Al-Qur'an, ngaji yo. Baca Qur'an, qari'un. Jangan diomongin abal-abal ini tadi. Orang yang yaqra'un Al-Qur'an. Wa yataqaffazun al-ilma. Dan orang yang berupaya untuk nampakkan pelajari ilmu. Wa dzakara sya'nahum. Dan beliau menyebutkan bagaimana kondisi mereka begini dan begini. Wa annahum, namun mereka ini yaz'umun, menganggap ala qadarah, tidak ada takdir, ya, tidak ada yang namanya takdir-takdiran. Wa anal amra unuf. Ya. Oh, afan. Itu yataqaffarun. Ya, itu yatafaqahun. Yataqaffarun itu yatrukun. Maknanya. Yang ana tadi terbayang ke tafaqaha. Itu bukan tafaqah, tafaq. Ya. Taqaffaru. Yataqaffarun al-'ilm. Itu maknanya yatrukun. Yaqra'un al-Qur'an, mereka baca Al-Qur'an tapi yataqaffarun al-'ilm, maknanya yatrukun al-'ilm. Jauh dari ilmu, meninggalkan ilmu, dah kalah belajar, bahasa gitunya. Ngaji mantap. Belajar tajwid, belajar tahsin. Dah kalah belajar ilmu. Ini juga ya. Kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari al-haq, dia cuma fokus dengan Al-Qur'an, tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat khawarij, yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Baca Al-Qur'an pandai tapi tidak masuk ke. Dia tidak tahu tafsir yang benar. Ini tadi mereka yang yaqra'un al-Qur'an wa yataqaffarun al-ilma. Mereka baca Al-Qur'an namun orang yang yatrukun, meninggalkan ilmu, tidak mau belajar. Qafaroh. Itu meninggalkan taraka namanya. Wa dzakara sya'nahum. Dan dia Abdullah bin Umar menyebutkan kondisi-kondisi mereka. Siapa? Laki-laki tersebut menyebutkan kondisi-kondisi mereka. Wa annahum yazumun alla qadar. Bahwasanya mereka itu menganggap tidak ada takdir. Wa annal amra unuf. Bahwasanya perkara itu apa namanya terjadi. Bahwasanya perkara tersebut unuf. Unuf itu maknanya bahwasanya perkara tersebut tidaklah diketahui oleh Allah melainkan setelah terjadi. Itu makna annal amra unuf. Qal, kata Abdullah bin Umar, fa idza laqita ulaika, kalau engkau ketemu mereka, fa akhbirhum, itu bacanya fa akhbirhum, njuk tahu mereka. Ya sudah, kalau ketemu mereka njuk tahu mereka, anni bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dariku. Walladzi yahlif bihi Abdullah ibn Umar, dan sungguh demi zat yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah, Lau anna li ahadihim misla uhudin zahaban anfaqahu fa anfaqahu. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka memiliki seperti gunung Uhud berupa emas, fa anfaqahu, lalu dia infakkan. Banyak enggak? Bid emas besar gunung Uhud, kalau antum punya emas seperti itu, apa yang antum lakukan? Beli apa antum? Banyak. Beli mobil. Dan anak bebin. Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak tersebut darinya sampai mereka beriman dengan takdir. Jelas ya? Itu tadi. Wa fil janibil akhir, dan pada sisi yang lain, jam 8 kurang, sabar ya. Al-Qadariyatu al-Mujabbirah. Al-Qadariyah al-Mujabbirah. Disebut dengan Qadariyah Mujabbirah. Apa itu? Ini kelompok yang kedua yang menyimpang. Alladzina yaqulun, kalau nufatul qadariyah mengingkari takdir. Kalau ini sebaliknya, mereka yang mengatakan innal abda majburun ala a'mali syar, hamba itu terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Majburun alal kufri wa syirki, dipaksa untuk melakukan kekufuran dan kesyirikan. Ditangkap polisi karena maling. Pak, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah takdir. Wa kadzabu, dan mereka itu adalah dusta. Famadzahubuhum hadza batilun, madzhab mereka ini batil. Wa min lawazim dzalika, dan di antara konsekuensi hal tersebut, annallaha qad dzalamahum haitsu jabarahum alal kufri wa syirki. Konsekuensi mazhab mereka apa? Bahwasannya Allah sungguh telah menzalimi mereka dari sisi Allah memaksa mereka untuk melakukan kekufuran dan kesyirikan. Ya mana? Coba lah Firhan, kalau ada seandainya seseorang maling berzina dengan alasan dia dipaksa oleh Allah, berarti kan zalim kan? Firhan, kalau antum maksa ada si abid, antum paksa untuk maling, berarti kan zalim antum kan? Maksa orang lain. Yu'adzibuhum ala dzalik, kemudian dipaksa, kemudian dia apa? Diazab. Zalim apa enggak? Zalim konsekuensinya. Mas Ujang, kalau antum nyuruh anak antum itu maling tuh, sudah dia maling, antum gebuki, kenapa kamu maling? Kenapa kamu maling? Zalim kali antum. Waraddu dzalika fi ayatin min kitabillah, dan bantahan yang demikian itu ada pada ayat-ayat dari Al-Qur'an. Qala jalla min qalil, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi meskipun mithqala dzarrah, sebesar biji dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran aziman, kalau seandainya ada suatu kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan dilipat gandakan dan Allah akan memberi ganjaran pahala yang sangat besar di sisinya. Wa qala jalla wa ala wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Jelas ya, Allah Subhanahu wa taala tidak zalim terhadap Rabb-mu, terhadap hambanya. Jelas ya ayat innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa ma rabbuka bidzallamin lil abid ila ghairi dzalika minal ayat. Fa Allahu azza wa jalla adlun la yu'adzibu ahadan illa bi dzanbihi. Allah azza wa jalla adil, tidak mengazab seorang pun kecuali dengan dosa hambanya tadi. Wa Allahu azza wa jalla ja'ala lil ibadi kasban wa ikhtiyaron yu'aqibuhum aw yusibuhum 'alaihi. Allah sungguh telah menjadikan pada hamba tersebut upaya dan kehendak sehingga Allah mengazab mereka atau memberi pahala mereka atas dasar upaya dan kehendak tadi. Qala ta'ala fi ahli nar, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang penduduk neraka, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Islauha, masuklah kalian ke dalam neraka, fasbiru, sabarlah kalian di neraka tersebut, aw la tasbiru, atau kalian tidak mau sabar di situ, terserah kalian, sawa'un 'alaikum, sama saja bagi kalian. Kalian mau sabar di neraka, mau tidak sabar, tetap kami masukkan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian itu dibalas sesuai dengan apa yang kalian ta'malun, kerjakan. Wa qala fi ahli jannah, Allah menyatakan tentang penduduk surga, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah hani'an, ya, dengan tenang, dengan baik, dengan nyaman, bima kuntum ta'malun, ya, sesuai dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Wabillahi taufik. Allah ta'ala.